ku. Walau kadang tak tahu rahasia jalanmu dan keputusan darimu, namun aku terus percaya ku berjalan bersama sahabatku lalui terjal kehidupan. Ku tak takut, tak ku ragu sebab cintamu. Sahabatku jalani kelam.